membicarakan kelompok Khawarij, maka tentunya kita membutuhkan untuk merujuk kepada nusus nabawiyah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengabarkan tentang mereka dan celaan-celaan Rasul terhadap mereka dan perbuatannya. Telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, qala yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum kullama kharaja qarnun quti'. Qala Ibnu Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullama kharaja qarnun quti' akthar min 20 marrah hatta yakhruja fi iradihim ad-dajjal. Yansha'u nash'un, akan keluar generasi, kelompok yang mereka ini baca Quran, rajin dan semangat, banyak baca Quran, tetapi ma'adzallah, itu tidak melebihi tenggorokan mereka. Ini Quran dan ajarannya tidak masuk ke dalam kalbu mereka, sekedar di lisan. Setiap kali keluar generasi mereka, diputus, dihancurkan oleh Allah SWT. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah katakan itu, setiap kali keluar generasi diputus, keluar generasi berikutnya diputus, itu beliau sebutkan lebih dari 20 kali. Sampai pada kelompok atau pasukan mereka yang terakhir keluar bersamanya Ad-Dajjal. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Hadis ini memberitakan kepada kita bahwa Khawarij akan terus eksis, terus ada. Hanya saja seperti yang Rasul katakan, kullama kharaja qarnun quti'a. Setiap kali keluar kelompok dan generasi mereka, diputus oleh Allah, dihancurkan, sehingga tidak Allah berikan kepada mereka kekekalan. Gak akan lama masa dalam tanda kutip jayanya mereka. Dari dahulu kala, dari semenjak awal keluarnya mereka, gak akan bertahan lama. Karena mereka hanya merusak di muka bumi. Yufsidun. Maka Allah tidak akan ridhoi mereka. Demikian sampai lebih dari 20 kali Ibnu Umar katakan, Rasul katakan. Keluar generasi berikutnya diputus oleh Allah. Keluar generasi berikutnya diputus oleh Allah. Keluar generasi diputus, diputus. Sampai pada yang akhirnya di akhir zaman, mereka keluar bersama Dajjal. Artinya terus akan ada mereka. Walikulli qaumin waris. dan pada setiap kaum pasti ada pewarisnya. Hanya saja tadi urusannya pasang surut. Di suatu masa mereka surut, mereka tiarap dan bergerilya di bawah tanah, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Begitu mereka merasa mampu dan punya taring, layaknya ahlul bid'ah, seperti kala jengking akan mengeluarkan bisanya dan menyuntikkannya kepada orang, membunuh, korban. Oleh sebab itu kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, Allah masih berikan kekuasaan dan masa yang kadang cukup lama kepada sultanun ghasyum, kepada seorang pemimpin walaupun dia ghasyim, dia zalim, mungkin kejam ini itu, kadang berkepanjangan masanya 20 tahun, 30 tahun, kadang lebih. Karena secara umum negaranya aman, kaum muslimin secara umum terlindungi nyawanya, terjaga kehormatannya, hartanya, di bawah kekuasaan pemerintah yang dolim sekalipun. Tetapi mereka ini khawarij, ulama kharaja qarnun quti'a, selalu diputus oleh Allah, enggak akan lama. Dan contoh sejarah membuktikan itu. Dari dulu kala, mana ada yang mereka bertahan sekian lama? Begitu keluar punya kekuatan sedikit, dihancurkan. Keluar punya kekuatan sedikit, dihancurkan. Terus demikian. Karena jika mereka berkuasa, yufsidun wayuhlikunal hartha wan nasl, merusak dan menghancurkan yang ada di muka bumi ini. Itu yang mereka lakukan. Pembunuhan, pembantaian, perampokan dengan atas nama agama, rampas harta hak milik orang untuk operasional aksi mereka. Itulah kejahatan yang mereka lakukan. Menculik, menyandera, minta tebusan, itulah mereka. Harta yang mereka peroleh dengan cara haram, bagaimana akan diberkahi oleh Allah dakwanya? Selalu diputus. Tidak akan lama. Ya Allah jaya dalam tanda kutip beberapa waktu. Enggak usah jauh-jauh. Siapa yang tidak kenal Al-Qaidah? Atau Usama bin Laden dengan kaidahnya, Al-Qaidahnya. Berapa lama masa dia? Di masanya, namanya tersebut-sebut dan tiap hari masuk mass media. Kejadian 11 September ini, itu, Usama bin Laden. Memenuhi segala berita internasional dimanapun berada. Al-Qaeda, Al-Qaeda, Al-Qaeda, di belakang ini Al-Qaeda, Al-Qaeda. Push, hilang sudah suaranya. Siapa orang sekarang yang menyebut Qaeda? Hilang dan terpendam bersama matinya Usama bin Laden. Selesai. Enggak bertahan. Enggak barokah. Ulama kharaja qarnun quti'a. Makanya mereka selalu membuat kerusakan di muka bumi, dan tidak akan Allah izinkan, tidak akan Allah ridhoi untuk mereka itu bertahan lama. Khawarij ini tentunya bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, pecah. Ini masing-masing berambisi kekuasaan dan dunia, saling berebut itu dari semenjak dahulu kala, dari nenek moyangnya. Memang dari dulu ada yang namanya kelompok Azariqah, ada Haruriyah, ada Al-Qa'adah, sekian kelompok. Tidak pernah mereka bisa satu, dan satu sama lain mengkafirkan karena gak baiat kepada imamnya. Azariqah mengkafirkan Al-Qa'adah atau Haruriyah, yang ini pun sama mengkafirkan Azariqah. Sebagaimana pula kalau di masa kita sekarang, banyak bendera mereka. Ada Daesh ini, ada Jabhatun Nusrah, ada sisa-sisa pecahan dari Al-Qaeda, dan sama, satu sama lain saling mengkafirkan, saling tuding, dipertontonkan bagaimana kebodohan mereka sama satu dengan yang lain ketika terjadi dialog atau interaksi di antara mereka. Yang Nusrah dengan Daesh, yang satu mengatakan kalian telah murtad dari Islam, kalian keluar dari agama kalian, kufar, kalian lebih najis dari Yahudi, dari Nasoro, dan kami akan perangi kalian lebih dulu sebelum Yahudi dan Nasoro. Ini sesama Khawarij, cuman yang ini benderaan Jabhatun Nusrah, yang ini Daesh, dan saling bunuh, saling perang di antara mereka. Makanya para ulama fatwakan tidak ada jihad di Syam ataupun di Irak, yang ada di sana fitnah dan pertumpahan darah. Mau jihad sama siapa kamu? Bendera apa yang kamu ikuti? Daesh seperti itu, Nusrah sama, takfiri semuanya, Khawarij. Bahkan dua orang pemuda Saudi, Khawarij, takfiri, akrab dan bagaikan saudara kandung sudah, dua teman ini akrab sekali. Terus karena mendengar hasutan dan provokasi dai-dai mereka, berangkat dua orang ini ke sana Irak atau ke Syam. Kok subhanallah, yang satu ikut Nusrah, yang satu ikut Daesh, saling mengkafirkan, dan pada akhirnya yang satu membunuh yang lain, padahal teman yang akrab, sangat dekatnya hubungan mereka. Fal bid'atu farriq, kebid'ahan yang memecah belah mereka, tidak akan bisa menyatukan mereka. Dari kelompok-kelompok mereka ini, Al-Qa'adah Kata Hafidz Ibnu Hajar, alladzina la yarawna bil harb, orang-orang yang tidak berpendapat perang. Artinya kita gak usah perang. Atau mereka gak mau angkat senjata melawan pemerintah yang dianggap zalim, taghut, kafir. Mereka gak akan senjata. Tetapi mereka menyeru kepada khuruj alal wulad, menghasut dan memprovokasi orang untuk menentang dan melawan kepada pemerintahnya. Mereka sendiri tidak. Jadi tugas mereka ceramah di mimbar-mimbar, menulis di kitab-kitab, di buletin, di website, dan semisalnya, isinya hasutan dan provokasi untuk orang itu mau bergerak bersama melawan dan menentang pemerintahnya. Demikian mereka tanamkan kebencian dan permusuhan kepada pemerintah kaum muslimin, mereka tanamkan itu kepada umat. Kata Imam Ahmad dalam Masail Abu Dawud, Qa'adul Khawarij Akhbathul Khawarij. Kaum atau firqah Qa'adah ini merupakan Khawarij yang paling berbahaya, paling jelek, paling buruk. Padahal mereka gak angkat senjata. Mereka diam. Tapi justru itu yang paling bahaya. Kenapa? Karena mereka yang menghasut, mereka yang menanamkan bibit-bibit kesesatan ini kepada orang. Menteror akal dan pemahaman umat dengan pemahaman-pemahaman Khawarij dan syubhat-syubhatnya. Dalang dibalik semua aksi-aksi teror fisik, pasti mereka telah terteror pemahamannya terlebih dahulu. Kalau enggak mungkin. Enggak mungkin ada Khawarij ini, teroris ini beraksi pengeboman, penculikan, perampokan, pembunuhan, dan semisalnya. Gak mungkin itu mereka lakukan tanpa ada teror maknawi, teror pemahaman, bom bunuh diri dan semisalnya. Mereka telah diteror pikirannya, telah diteror pemahamannya sebelum mereka beraksi. Sehingga mereka ini jauh lebih berbahaya. Mungkin kalau penegak hukum menganggap bahwa mereka ini tidak berbahaya, ada azas praduga tak bersalah, selama orang tidak terbukti melakukan kejahatan, tidak terbukti nyata beraksi, ya gak bisa dihukum, gak bisa di ini. Kalau sudah berbuat, baru akan dikejar dan dihukum oleh yang berwajib. Padahal di kalangan a'immah, di kalangan para ulama seperti Imam Ahmad sebutkan, justru ini paling berbahaya. Qa'adah yang menyiapkan cikal bakal dan generasi Khawarij untuk bertindak secara real melakukan pengrusakan-pengrusakan di sana sini. Diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Asim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fi hadhihi al-ummah wa lam yaqul minha qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu huluqahum aw hanajirahum yamruquna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah yandurur rami ila sahmihi thumma ila naslihi thumma ila risafihi fayanduru wa yatamara fil fawq hal alaqa bihi syai'un minad dam amla. Abu Sa'id katakan akan keluar sekelompok pada umat ini dan dari fikihnya sahabat Abu Sa'id min fikhi sahabil jalil radhiyallahu an, beliau katakan Rasul tidak mengatakan min hadhil ummah. Rasul tidak sebutkan yakhruju min hadhil ummah qaumun tahriquna salatakum. Tetapi yang Rasulullah katakan, kata Abu Sa'id, yakhruju fi hadhil ummah. Dan beda dilalah pendalilan fi hadhil ummah dengan min hadhil ummah. Min hadhil ummah terkesan bahwa itu dari umat ini, min tab'idhiyah, sehingga mereka masih teranggap muslim. Dari umat ini, muslim. Tetapi yang Rasul katakan bukan dari umat ini, di umat ini keluar. Dan ini pegangan Abu Sa'id dan kemudian diikuti oleh beberapa a'imah dan para ulama termasuk Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, bahwa mereka kufar. Karena Rasul katakan bukan dari umat ini tapi di umat ini. Sebagian dari para ulama menyebutkan bahwa dari mereka ada yang muslim, sesat jelas sudah yang dibahas tentang keislaman atau kekafirannya. Ada pula di antara mereka yang kufar. Tetapi untuk memberi efek jera pendidikan kepada umat ini, hendaknya para penuntut ilmu, terutama para dai, menyampaikan pendapat imam dan para ulama sunnah yang mengkafirkan mereka, walaupun dia sendiri mungkin tidak sependapat dengan itu. Min babi zajr, untuk memberi efek jera agar umat betul-betul sadar itu besar bahayanya kekafiran, cara yang mereka tempuh, dan itu fikih di dalam penyampaian ilmu. Makanya Ibn Uzaimin rahimahullah termasuk, walaupun babnya berbeda, Beliau termasuk yang berpendapat bahwa tolak tiga dalam satu majelis itu tidak sah, tidak teranggap. Teranggap tetap satu. Kalau seorang suami di satu waktu, di satu majelis istilahnya, mengatakan kepada istrinya anti-talik, anti-talik, anti-talik tiga kali. Atau yang semakna dengan itu. Talaqtuki, talaqtuki, talaqtuki. Aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu. Aku cerai kamu, aku cerai kamu, aku cerai kamu. Tiga kali. Masalah khilaf tentunya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan itu jatuh tiga berarti sudah lepas dari suaminya. Bainuna kubro. Tidak halal kecuali nikah lagi dengan suami lain. Kemudian dicerai, kemudian dia nikahi lagi. Sebagian katakan lah itu tidak teranggap. Tetapi tetap teranggap itu talak hanya satu. Asy-Syaikh Ibn Utsaimin rahimahullah termasuk yang menguatkan itu hanya satu. Teranggap hanya satu. Itu beliau jelaskan, beliau paparkan dengan dalil-dalilnya di halaqah beliau bersama para murid-muridnya, thullabul ilm. Ketika beliau khutbah Jumat, sekarang di depan umat, banyak orang, ribuan. Ketika beliau berbicara tentang tolak, beliau katakan yang mentalak istrinya tiga maka jatuh tiga. Sebagaimana itu fatwa dari beberapa para ulama kita. Jatuh tiga. Selesai khutbah didatangi oleh beberapa murid beliau. Ya Syekh, antum jelaskan kemarin di majelis begini, begini, bahwa itu jatuh satu. Kata Syekh, na'am. Itu fatwa. Tapi fikhul fatwa berbeda. Kalau aku jelaskan ke mereka jatuh satu, orang akan menggampang-gampangkan tolak. Dan orang awam terutama di Arab sana, bahkan di luar Arab juga. Apalagi kalau sudah emosi dan ini mangkel, cekcok suami istri dengan gampangnya. Apalagi kalau ditantang sang suami oleh istrinya, ayo talakkan tiga sekalian. Dia merasa tertantang dalam keadaan emosi. Iya, saya talak kamu tiga. Kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Kalau kita katakan itu satu, kata Syekh, orang akan menggampang-gampangkan masalah talak tiga ini. Akan tahawun. Menganggap remeh. Maka fikhul fatwa tidak tepat untuk itu disampaikan. Tepatnya lebih kita sampaikan ke mereka fatwa para ulama yang mengatakan itu jatuh tiga. Sehingga mereka akan berpikir sekian kali untuk mentalak istrinya tiga kali dalam satu majelis. Karena akan pisah dari dia. Haram bagi dia sudah. Padahal beliau tidak sependapat dengan fatwa itu. Makanya para da'i, para talibul ilm hendaknya menyampaikan fatwa para ulama ini yang mengkafirkan mereka untuk memberi pelajaran dan efek jera kepada awam terutama. Orang akan terperangah dan tersengat dengan sengatan kuat jika dikatakan bahwa ini adalah kekufuran. Perkara besar. Tapi kalau dikatakan mereka masih muslim ini itu, oh gampang berarti. Labas muslim. Al-Muhim, Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu memahami dari hadis Rasul ini bahwa Rasulullah katakan mereka keluar di umat ini, bukan dari umat ini. Sehingga beliau menganggap kekufuran mereka. Kalian meremehkan sholat kalian dibanding sholat mereka. Mereka baca Quran tetapi tidak melebihi tenggorokan mereka. mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Lalu si pemanah melihat ke anak panahnya, ke ujung besi tajam yang ada di ujung anak panahnya, dia lihat ke tali yang ada di busurnya. Lalu dia pun melihat ke busur itu sendiri, memperhatikan apa ada sisa darah yang menempel di semua itu, di busurnya, di besi ujung dari anak panah tentunya ada besinya, atau di tali yang di busurnya atau di busurnya, apa ada darah dari semua itu. Artinya, kata Nawawi rahimahullah, dia tidak melihat pada semua itu darah yang dijadikan bukti kalau dia telah mengenai sasaran buruannya. Dan itu ta'liq bil muhal, penggambaran sesuatu dengan yang muhal, yang mustahil. Orang ini kan memanah yang Rasul sebutkan. Begitu manah, lepas anak panah dari busurnya, begitu kencangnya, begitu kerasnya, banter ini anak panah lari, kena buruan, kena rusa atau apa misalnya, saking keras dan kencangnya tembus. Kalau ini misalnya buruannya kesini, tembus kesini, terus kesana itu anak panah, kebablas sudah entah kemana. Si pemanah yang berdiri di sini ingin tahu, ingin melihat yang Rasul sampaikan, di anak panahnya, di busurnya, di talinya ada darah atau tidak. Artinya mustahil dan tidak mungkin yang seperti itu bisa kembali. Anak panahnya kan kencang sekali tadi, keras, juis, tembus ke perut buruannya, tembus ke arah sana, saking kencangnya. Kalau seperti itu kan tidak mungkin di harapkan misalnya anak panah itu kembali ke belakang, kembali dia pegang sehingga ada darahnya kena berarti. Mungkin. Mustahil. Artinya, begitu pula kaum Khawarij, sebagaimana mereka gulu, melampaui batas dan berlebihan dari Islam, dengan kebodohan dan kejahilan mereka, mereka mengkafirkan, mereka memerangi, mereka membunuh. Dengan itu kenceng dan keras sekali mereka sampai jauh dari Islam dan tidak mungkin diharapkan untuk kembali kepada Islam. Karena terlalu kenceng sudah, terlalu ekstrim. Ekstrimnya itu ekstrim yang sangat, sehingga sulit untuk diharapkan kembali, bertobat, jadi baik. Illa man syaa Allah. Itu yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis Abu Sa'id. Dari hadis Abu Sa'id pula, qala ba'atha 'Aliyun ila an-nabi bi Zuhaibah fi turbatiha. faqassamaha baina arba'ah. Ali radhiyallahu an mengirim emas kepada Rasulullah SAW untuk beliau bagikan. Maka beliau bagi ke empat orang tokoh yang diharapkan kebaikannya oleh Rasulullah SAW. Bainal Aqra ibni Habis Al-Handali, Thummal Mujashi'i, Baina Uyainah ibnu Badr Al-Fazari, yang kedua Uyainah ibnu Badr Al-Fazari, Wabaina Zaidul Khail At-Ta'i, dan yang ketiga Zaid Al-Khail At-Ta'i, Thumma Ahad min Bani Nabhan, Wabaina Al-Qama ibnu Ulasah Al-Amiri, Thumma Ahad Bani Kilab. Ini yang Rasulullah bagikan. Faghadibat Quraisy wal Ansar. Melihat itu Quraisy dan Ansar marah, cemburu. Wa qalat yu'ti sanadid ahla Najd, sanadid ahli Najd, wa yada'una. Bagaimana Rasulullah SAW memberi banyak kepada tokoh-tokoh Najd? Karena mereka ini kebanyakan dari Najd. Najd, kalau sekarang sana daerah ibu kota Saudi, Riyadh, Qasim dan sekitarnya. Sementara kita enggak dikasih. Faqala innama ata'allafuhum. Rasulullah sampaikan ke mereka, aku sengaja beri mereka ini untuk ambil hati mereka, supaya mereka cinta kepada Islam, supaya membela kita, supaya ini. Dan di belakang itu kaum mereka, jika tokoh dan pemimpinnya baik dan Islam, maka mereka pun akan ngikut. Maka maslahat dakwah besar di balik semua itu. Fa aqbala rajulun ghairul ainain. Maka seseorang yang kedua matanya masuk tajam, masuk ke dalam, artinya seperti cumplung ininya ke depan, musriful wajnatain, natiul jabin, dahinya menonjol, kastul lihyah, dan banyak lihyahnya, mahluk, dan dia gundul, dan itu simah, tanda dari Khawarij ketika mereka memangkas habis rambutnya ta'abudan lillah, dengan mereka anggap itu ibadah, peribadatan kepada Allah. Qala ittaqillah ya Muhammad. Dengan beraninya dia katakan, wahai Muhammad, bertakwalah kamu kepada Allah. Faqala man yuti'ullaha idza asaitu. Maka Rasul jawab, siapa yang taat kepada Allah kalau aku sendiri bermaksiat kepadanya? Aya'manuni Allahu ala ahlil ardi wa la ta'manuni. Allah percaya kepadaku. Amanat yang diberikan kepadaku terkait penduduk bumi dengan wahyu diturunkan kepada beliau. Allah sendiri percaya kepadaku, bagaimana kalian tidak mau percaya kepadaku? Qala fa sa'ala rajulun qatlahu ahsabuhu Khalid bin al-Walid. Maka kata Abu Sa'id, seseorang memohon kepada Rasul izin untuk membunuh orang ini. Qala fa mana'ahu, tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Qala falamma walla, begitu orang ini berpaling, qala, Rasul sebutkan, inna min dhi'dhi ihada aw fi aqibi hadha qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minal islam muruqas sahmi minar ramiyah yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan la in ana adraktuhum qataltuhum qatla adin. Akan keluar dari dzik-dzik. Dzik-dzik, kata Al-Khattabi dan Ibnu Athir rahimahumullah, maknanya adalah asal usul. Artinya dari induk, orang ini sebagai induknya. Atau bahwa kata Al-Khattabi keluar mengikuti orang ini, serupa dengan orang ini, semadhab dengannya, sepemahaman, sepemikiran, perbuatannya pun sama, artinya banyak sholatnya, banyak puasanya, baca Quran, ibadah-ibadah ini. Tapi mereka jauh, karena keekstrimannya telah jauh dari Islam dan tidak akan kembali padanya. Akan ada orang-orang yang mengikuti dia dalam pemahamannya yang rusak dan sesat. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, karena kaum Khawarij diketahui tidak ada yang dari keturunan orang ini. Khawarij begitu banyak dan gak ada yang kemudian dari keturunan asal nasab Dzul Khuwaisirah ini kemudian menjadi Khawarij. Sehingga mana dzik-dzik di situ bentuk, sifat, dan karakter yang sama seperti orang ini. Yakhruju min dzik-dzik ihada. Akan keluar orang-orang yang karakternya seperti orang ini. Seperti orang ini sifatnya. Begini wataknya, begini akhlaknya. Sifat-sifat mereka seperti yang Rasulullah sebutkan dari tambahan yang telah lalu. Mereka baca Quran, tidak melewati tenggorokan mereka, keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Mereka perangi selalu ahlul Islam dan mereka tinggalkan ahlul awthan. Dan itu selalu. Mereka menghambat kaum muslimin atau wulatul muslimin dari futuhat. Terbengkalai jihad. Karena pemerintah dari dulu kala harus menyiapkan kekuatan penuh untuk menghadapi mereka ini. Yang semestinya pasukan ini bisa dikirim ke sana, kemari, dakwah. Jihad fisabilillah, menyebarkan Islam kesana kemari, akhirnya terbengkalai, enggak bisa, tersibukkan di urusan dalam negeri menghadapi para Khawarij ini. menghambat al-futuhat dan jihad fisabilillah mereka. Dan yang mereka garap, yang menjadi objek mereka selalu ahlul Islam, dan selalu dari semenjak zaman Uthman ibn Affan. Siapa yang digarap? Uthman radhiyallahu anhu, sahabat. Setelah itu Ali bin Abi Thalib. Bahkan semenjak Umar dibunuh radhiyallahu ta'ala anhu, sudah terus selalu kesibukannya. Tidak pernah di dalam sejarah Khawarij berperang memberi kemenangan untuk Islam, untuk kaum muslimin melawan kufar. Tidak pernah ada. Selalu muslimin yang jadi garapan mereka. Tidak usah jauh-jauh. Umat Islam seluruh dunia tahu betapa kejahatan Yahudi yang di Israel sana terhadap kaum muslimin yang di Palestina. Kejaman mereka yang begitu bengis, korban begitu banyak dan seterusnya. Mereka ini kan punya kekuatan ISIS ini. Militer, senjataan lengkap, katanya punya pesawat, punya ini, tank. Kan gak jauh dari Syria ke Palestina. Kenapa gak ada yang jihad di Palestina mengusir Yahud? Gak pernah ada. Lihat yang diubek-ubek, Irak, Syria masuk ke perbatasan Saudi, ke sana kemari, menghantam ini itu. Muslimin selalu. Jadi begitulah Rasulullah kabarkan fitnah bagi umat ini. Untuk diharapkan mereka melawan kufar, melawan Yahud, enggak akan. Yada'una ahlal awthan. Mereka tinggalkan ahlal awthan. Kenapa mereka enggak masuk ke negeri sana, ke negeri sini, Eropa? Banyak kufar. Perangi sana. Suruh mereka masuk Islam, suruh mereka ini dengan cara kalian. Gak ada. Selalu umat Islam yang menjadi korban mereka. Dan itu semenjak dahulu kala memang. Semenjak zaman Umar, Uthman, Ali, kemudian di Bani Umayyah, kemudian di Bani Abbas, Umayyah, Abbasiyah, selalu Khawarij begitu. Muslimin yang menjadi sasaran bagi mereka. Kufar tenang, tidak terganggu oleh mereka, bahkan tidak terkoyak sedikit pun baju mereka. Yang katanya jihad melawan siapa kalian? Sampai sekarang Bashar Assad ongkang-ongkang di singgasananya. Ingat kan? Dulu awalnya mereka menyerukan jihad. Perang ini ngelihat kedoliman yang ada di Syria. Ngajak kaum muslimin, anak-anak muda, jihad, ya Allah, berangkat, brul ke sana. Mana sekarang? Apa jihad yang mereka lakukan? Wala satu tentara Syria mereka bunuh, apalagi Bashar Assadnya. Ongkang-ongkang sampai sekarang. Semua ini permainan syaitan dari kalangan manusia, para Khawarij ini. Lain ana adraktuhum qataltuhum qatla'at. Kalau aku temui mereka, akan aku bunuh mereka seperti pembunuhan kepada kaum 'Ad. Ini juga menguatkan seperti Syekh bin Baz sebutkan, kafirnya mereka. Dibunuh seperti dihancurkannya kaum 'Ad. Demikian pula dari hadis Ali bin Abi Thalib, Beliau katakan, "Idza haddatsukum an Rasulillah hadidan, fala an akharru minas sama ahabbu ilayya min an asiba alaih." Kalau aku bicara, menyampaikan hadis Rasul kepada kalian, aku jatuh dari langit lebih aku senangi ketimbang aku berdusta atas nama Rasulullah. Artinya, kalau aku sudah bicara Rasulullah berkata begini, itu betul-betul aku yakin kebenarannya, enggak akan aku berdusta atas nama Rasulullah. Lebih baik aku jatuh dari langit ketimbang harus dusta. Wa idza haddatsukum fima baini wa bainakum fa innamal harbu khud'ah. Tapi jika itu antara kita dengan kalian ini dalam peperangan, ya peperangan tipu daya. Sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasul berkata, ya'ti fi akhiriz zaman qaumun hudatsaul asnan sufahaul ahlam yaquluna min qawli khairil bariyah yamruquna minal islam kama yamruqu sahmu minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aina malaqitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Rasul katakan akan keluar di akhir zaman orang-orang yang sifat mereka hudatsaul asnan, muda belia, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, dan bodoh, enggak punya akal, enggak punya ilmu sama sekali, enggak bisa berpikir jernih. Ya seperti tadi, kalau mereka mau berpikir jernih sedikit saja, ya, yang fotonya semangat jihad gini, lah kok gak merangi Israel, Yahudi, di Palestina. Gampangannya gitu aja sudah, gak usah terlalu jauh bahas kesana kemari. Kalau mereka mau berpikir jernih, lah iya, ini Daesh ISIS ini kok gak memerangi Yahudi yang di Palestina. Kok terus urusannya Irak dan Irak sana kemari, ngapain, apa manfaatnya? Muslimin yang jadi korban ini. Saya subhanallah. Selain tentunya kebodohan mereka itulah yang menjerumuskan mereka dalam kesesatannya. Sufahaul ahlam safi. As-safah ada pada mereka dan hadithus sin, muda, dan kebanyakan dari mereka seperti itu, hudatsaul asnan, anak-anak muda, ya Allah. Dan yang mereka bidik, mereka jaring, ya anak-anak muda itu, anak-anak SMA atau yang baru-baru kuliah sekitar itu, karena sedang labil-labilnya, gak ngerti arah hidupnya kemana, gak paham tentang ilmu syar'i, gak paham siapa itu ulama yang bisa dia dengar, hanya modal semangat ini, jihad ini, itu. Ya Allah, sekali kamu berangkat, surga sudah bidadari menunggu kamu, menyambut dengan kamu meledakkan dirimu sevi. Tidak jarang dari mereka yang seperti yang terjadi di Saudi ketika mereka bom bunuh diri, bom itu dia bisa masuk menemui beberapa umara, pembesar kerajaan, Allah selamatkan. Cuman dia tidak terdeteksi karena bom itu di model panjang-panjang kecil dan maaf dimasukkan lewat belakangnya, lewat duburnya. Enggak bisa terdeteksi. ketika dibom, hancur itu badan, semburat ke sana kemari. Pertanyaannya, kan tidak mungkin dia masukkan sendiri. Siapa yang memasukkan? Ya akhi, aurat. Wa aurat besar. Aurat mughalladha. Kubul dan dubur. Kif dia buka ke orang? Sufaha'ul ahlam. Sevi. Kebodohan yang luar biasa. Melampaui batas. Kan tentu dipasangkan oleh temannya. Na'udzubillah. Dia buka aurat besarnya. Entah sudah bagaimana. Dan hal-hal lain yang lebih dari itu bahkan. Sevi. Kalau sudah dua ini bertemu, fal balak alaih. Balak sudah yang ada. Bodoh, pada akalnya gak ada ilmu, plus anaknya masih muda belia, gampang untuk dipermainkan dan diarahkan seperti yang mereka mau. Lagi semangat-semangatnya hudatsaul asnam, belum banyak pengalaman dalam hidupnya, istilah orang belum merasakan asam garam kehidupan. Makanya kata Imam Ibnu Qudaibah rahimahullah, yang itu jarang atau tidak akan didapati pada orang-orang yang sudah tua. Orang sudah tua lebih tenang, lebih mumpuni. Kalaupun diajak, kalaupun ini secara umum, walaupun ada juga yang, tapi secara umum dia pandangannya jauh. Enggak semudah itu bisa ditipu. Sebentar dia mikir keluarganya ditinggal, anaknya, kif siapa yang ini tanggung jawab dia, anak istrinya siapa? Nah, kemana ini arahnya? Ini pikirannya jauh ke depan. Kalaupun dia nggak punya ilmu, tapi nggak semudah itu gegabah dalam ambil keputusan. Makanya ma'asyaib waqar, bersamaan dengan tua ada kewibawaan. Ya secara umum kamu ngelihat di luar sana misalnya, satu anak muda, satu orang tua. Beda kan penampilannya? Anak muda ya begitulah. Gerak-geriknya masih begini, begitu. Gak ada kehormatannya, gak ada wibawanya. Pakaiannya begini, langkahnya, gerak-geriknya, penampilannya. Tapi orang tua lihat. Kalaupun dia orang jahil bahkan awam, tapi terhormat, tenang, wibawa. Padahal itu awam. Umur itu pengaruh sudah. Apalagi bersama dengan itu ilmu ada padanya. Asyahid bahwa yang banyak menjerumuskan mereka karena usia muda dan kebodohan. Tidak tahu menahu tentang ilmu syar'i, sufaha'ul ahlam, sefi, la yuhsin tasarruf. Tidak bisa untuk memilih mana yang maslahat untuk dirinya, mana yang madharat, mana yang itu bermanfaat, mana itu yang merusak, mana itu yang berguna. Sefi, sufahul ahlam itu sifat lekat yang selalu ada pada setiap mereka khawarij. Sufahul ahlam, hudatsaul asnan. Kamu lihat, perhatikan mereka, kebanyakan anak-anak muda. Hatta da'i-da'inya, hatta para ulamanya, orang-orang muda. kebanyakannya. Enggak ada yang tua, yang mumpuni di dalam ilmu, enggak ada. Da'i-da'i muda, semangat kor-kor ini itu. Anu itu celaan yang Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat Ali, menambahkan bagi kita, memperjelas sifat mereka. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Mereka berbicara dengan pembicaraan manusia terbaik, Rasulullah SAW. Bahkan ayat-ayat Quran, bukan hanya hadis, ya qra'unal Quran. Kalau ini kan hadis Rasul. Yaquluna min qawli khairil bariyah. Ayat-ayat Quran bahkan ada di lisannya, keluar. Ayat, hadis. Agar orang tidak terkecoh dan tertipu oleh penampilan mereka. Yang berbicara agama dengan ayat, dengan hadis. Karena permasalahannya, siapa yang mendahului mereka dalam memahami itu? Siapa yang menjadi panutan mereka? Ada a'immah. Ada para ulama Islam yang ma'ruf dengan keilmuannya, ma'ruf dengan perjuangannya untuk Islam, untuk sunnah, memerangi bid'ah, hizbiyah, memerangi batil semenjak lama. Di zaman kita ada Syekh bin Baz, ada Albani, ada Utsaimin, ada Syekh Fauzan, ada Syekh Rabi dan para ulama yang lain. Siapa dari mereka yang mau rujuk kepada mereka ini jadi panutan? Gak ada. Yang ada celaan, cercaan, hinaan. Sehingga hanya sekedar banyak ayat, banyak hadis yang mereka bicarakan tidak mencukupi. Rasul sebutkan ini agar umatnya tidak tertipu dengan yang mereka bicarakan dari ayat maupun hadis. Mereka keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Iman mereka tidak melebihi tenggorokan mereka, enggak sampai kolbu. Kalau kalian temui mereka dimanapun mereka berada, bunuh mereka. Karena membunuh mereka pahala bagi yang membunuhnya di yaumul qiyamah kelak. Perintah dan anjuran Rasul untuk membunuh mereka. Tentunya seperti yang ulama sebutkan, yang dimaksud pula dalam hadis ini yang punya kekuasaan, pemerintah. Agar orang tidak salah kaprah. Rasul suruh bunuh, ketemu Khawarij, bunuh sudah. Pahala dia mulia yang bunuhnya. La. Bukan amburadul demikian. Tetapi perintah ini kepada ashabus sultah, ashabul imarah, orang-orang yang punya kekuasaan. Ini pemerintah, pemimpin yang punya kekuasaan agar memerangi mereka. Karena pahala bagi mereka yang membunuh kaum Khawarij ini. Pahala besar di sisi Allah di yaumul qiyamah kelak. Kita skors untuk isoma. Dan kita lanjutkan pada sesi ketiga nanti. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa alhamdulillah.